Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan dalam Kitabul Jami' ini kita sampai pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini atau di bawah bab ini adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang tercela, yang wajib bagi kita untuk menjauhkan diri darinya. Telah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, dalam bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati kalian, yaitu pelihara diri kalian, jaga diri kalian dari penyakit hasad. Jangan sampai terjangkit penyakit hasad. Hati-hati kalian dari penyakit hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, yaitu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Itu seperti api menghabiskan kayu bakar. Di dalam hadis ini disebutkan salah satu akhlak yang tercela, apa? Hasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati dari sifat yang satu ini, yaitu sifat hasad. Karena sifat hasad sangat berbahaya. Telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang riwayat ini. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Kita sampai pada poin yang keempat ya, dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Kita lanjutkan al-khamisah, faedah yang kelima. Waqala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Taisir Al-Karim Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, yang kita bahas pada malam Selasa dan malam Sabtu. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-hasadu naw'an, hasad ada dua macam. Nau'un muharramun madhmumun, yang pertama adalah hasad yang haram lagi tercela. Wa huwa an yatamanna zawala ni'matallah, zawala ni'matillahi 'anil 'abdi, yaitu seseorang menginginkan hilangnya nikmat Allah dari seorang hamba. Hambanya atau temannya atau saudaranya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak suka. Dia ingin kalau nikmat tersebut hilang dari saudaranya ini. Enggak ingin kalau saudaranya dapat nikmat tersebut. Misalkan dapat nikmat harta atau yang semisalnya. Dia hasad, yaitu dia berharap dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Sawa'un ahabba dzalika mahabbatan istaqarrat fi qalbi. Sama saja dia mencintai hasad tersebut dengan kecintaan yang menetap dalam hatinya, yaitu hasad tersebut tetap dijaga dalam hatinya. Dia enggak suka kalau temannya dapat nikmat, dia ingin nikmat yang ada pada temannya hilang. Walam yujahid nafsahu anha, itu sama saja hasad tersebut menetap dalam hatinya dan dia tidak berusaha untuk melawan hawa nafsunya, tidak berusaha untuk menolak hasad yang ada dalam hatinya. Aw sa'a ma'a dzalika fi izalatiha wa ikhfa'iha. Atau dengan hasad tersebut yang ada dalam hatinya, dia juga berupaya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya tersebut. Nah, jadi sama saja sifat hasadnya na'am disertai dengan upaya menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya atau tidak disertai dengan usaha itu. Dan yang disertai dengan upaya menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, dia berusaha untuk mengeluarkan nikmat tersebut dari saudaranya, ada upaya, ada usaha, ini lebih buruk daripada yang hanya sekedar hasad dalam hatinya. Li'annahu dzulmun mutakarrir, karena kalau dia menyertai hasadnya dengan upaya menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, ini adalah kezaliman yang mutakarrir, kezaliman yang berulang-ulang. Kedua-duanya tercela, haram hukumnya, yaitu berharap hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudaranya. Sama saja hasadnya tersebut disertai upaya atau usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya atau tidak disertai dengan upaya dan usaha. Sekedar hasad dalam hatinya. Sama saja, kedua-duanya muharram madzmum, haram dan tercela, hanya saja yang disertai dengan upaya dan usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya, ini aqbah, lebih buruk, lebih jelek. Dan tentunya dosanya lebih besar. Karena ini kezaliman yang bertambah ya. Kezaliman yang lebih besar daripada sekedar hasad dalam hati yang tidak disertai dengan upaya dan usaha untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Wa hadzal naw' huwa alladhi ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Jenis inilah yang muharram dan tercela ini. Jenis hasad yang seperti inilah yang memakan atau menghabiskan kebaikan-kebaikan yang ada padanya, sebagaimana api melahap kayu bakar. Nah, habis kebaikan-kebaikannya dengan adanya sifat hasad yang ada dalam hatinya. Ini jenis yang pertama. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauh dari sifat hasad yang seperti ini. Wal'iyadzu billah. Penyakit hasad ini penyakit yang kronis, ya, yang hampir setiap orang terjangkit dengannya, ya, kecuali yang Allah rahmati. Ya. Penyakit ini lebih berbahaya daripada kanker, ya, dan penyakit-penyakit badan yang lainnya. Kanker hanya menggerogoti badan kita. Ya. Kalau hasad ini menggerogoti kebaikan-kebaikan, ya, sehingga lebih parah, ya, lebih dahsyat. Ya. Maka hendaklah seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dirinya dari sifat hasad. Hendaklah seseorang selalu menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik yang Allah tetapkan padanya atau yang Allah tetapkan pada orang lain. Nah. Yakini bahwasanya semua itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini tanam dalam hati kita, ya, keyakinan seperti ini, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan bisa terhindar dari sifat atau penyakit yang bahaya ini, yaitu penyakit hasad. Penyakit yang telah menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Terjadinya pembunuhan di atas muka bumi ini, nah, awal mulanya dari sifat hasad, dengki. Dan hendaklah seseorang banyak mengingat akhirat, ya, banyak mengingat kejadian-kejadian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khabarkan setelah kematian. Banyak diingat, ya, hal-hal yang seperti ini, ya, karena dengan banyak mengingat tentang hari akhir, ya, atau kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian, ya, akan menjadikan seseorang menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan terjaga dari sifat hasad tadi. Dia tahu bahwasanya dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sibuk dengan urusan dia sendiri, banyak beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ngurusin orang lain, ya. Nah, tidak tetangganya beli motor, wah bingung. Tambah lagi tetangganya beli mobil, wah pusing. Ya, bukan kepalang. Nah, tetangganya beli pesawat masuk rumah sakit dia. Nah, hasad. Ini penyakit yang kronis, yang lebih berbahaya daripada kanker dan yang sejenisnya. Dan karena kita hidup bermasyarakat, hidup bergaul satu dengan yang lainnya, ya, sehingga sifat yang seperti ini sangat mudah muncul. Ya, nah, sangat mudah muncul pada diri seseorang. Nah, melihat orang lain dapat nikmat, ya, muncul sifat hasad. Nah, Ini berbahaya. Harus cepat diatasi. Ya. Ini jenis yang pertama. An-nau'u tsani, jenis yang kedua dari jenis hasad. An la yatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi, walakin yatamanna husula mithlihi lahu aw fawqaha aw duniha. Jenis yang kedua dari jenis hasad, yaitu dia atau seseorang tidak mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari seorang hamba atau dari orang lain. Dia enggak mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Akan tetapi dia berharap atau dia menginginkan, ya, mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Paham ya? Atau dia menginginkan nikmat yang lebih dari lebih dari apa yang didapatkan oleh saudaranya. Atau ingin mendapatkan nikmat yang lebih rendah, tadi lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang didapatkan oleh saudaranya. Tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Baik. Jenis nikmat yang seperti ini terpuji atau tercela? Hah? Terpuji. Ada yang bilang tercela? Hah? Enggak ada. Perhatikan, saya ulangi. Jenis yang kedua, dia tidak berharap hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudaranya. Hanya saja dia menginginkan mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh saudaranya, atau mendapatkan yang lebih, atau mendapatkan yang di bawahnya lah. Nah. Ini terpuji atau tercela? Hah? Terpuji saja. Apa ubah? Boleh, mubah. Nah. Baik, kalau mubah berarti maksudnya terpuji, ya. Yeah. Nah. Tafadhol. Hah? Tercela. Masya Allah. Ada yang berpendapat tercela. Berarti ikhtalafa. Nah. Hah? Ikhtalafu. Mereka berselisih dalam masalah ini. Warrajih dan yang rajih. Hah? Nah, jenis yang kedua ini ada dua macam. Yang ada buku dia bisa jawab. Ya, yang enggak ada buku enggak bisa jawab. Nah. Yang ada buku pun enggak baca dia. Hah? Nah. Nah, ya Eva, kebiasaan kita jadikan kebiasaan sebelum kita taklim antum baca-baca dulu. Ya, baca-baca. Nah, kira-kira nanti materi yang akan disampaikan tuh seperti ini. Nah, baik, tinggal makna yang belum ketahui apa nanti akan didapat ketika taklim. Oh, ini maknanya ini. Oh, maknanya ini. Ya. Baik. Wahada nau'an, kata Syekh. Ya. Dan jenis yang kedua ini ada dua macam. Mahmudun wa ghairu mahmud. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi jenis yang kedua ini ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmud, adapun yang terpuji, an yaro ni'matallahi diniyah ala abdih. Dia melihat adanya nikmat Allah, yaitu nikmat diniyah, nikmat agama, ya, pada hamba Allah atau pada orang lain. Nah, dia melihat si fulan masya Allah hafid Quran, ya. Ini nikmat agama kan? Si fulan masya Allah ilmunya, nah, ilmu bahasa Arabnya masya Allah misalkan. Nikmat diniyah. Dia melihat saudaranya memiliki nikmat naam diniyah, Allah memberikan kepadanya nikmat dunia. Fayatamanna an yakuna lahu mithlah, dan dia berharap bisa seperti saudaranya ini. Masya Allah, teman saya sekarang sudah hafid Quran. Ya. Saya juga pengen jadi hafid Quran. Pengen seperti teman saya ini. Masya Allah, teman saya rajin taklim. Ya. Walaupun siangnya dia Masya Allah kerja dari pagi sampai sore misalkan. Tapi pas taklim dia hadir. Ya Subhanallah. Nah, saya pengen seperti dia. Sehingga dia berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Nah. Dia berharap memiliki sesuatu yang seperti saudaranya ini, yang telah mendapatkan nikmat dunia. Fahadha min babi tamanil khair. Maka ini masuk dalam bab tamanil khair, berharap kebaikan. Nah, fa in qarana dzalika sa'yun wa 'amalun li tahsil dzalik fa huwa nurun 'ala nur. Dan bab tamanil khair ini bab yang terpuji, ya. Mengharapkan kebaikan, ya. Nah, ini bab yang sangat terpuji, ya. Masya Allah, saudara kita sudah bisa naik haji misalkan, ya. Dia berharap semoga saya bisa seperti saudara saya itu, ya. Berharap. Nah, ini tamanil khair, ya. Berandai dengan kebaikan atau bercita-cita, nah, mendapatkan kebaikan. Nah. Maka ini suatu kebaikan dan ini terpuji. Fa in qarana dzalika sa'yun wa 'amalun listahsil dzalik. Kalau yang seperti ini disertai dengan usaha, ya. Dia tidak hanya sekedar berharap, saya juga pengen seperti teman saya itu. Tidak sekedar berharap seperti ini, ya. Tapi dia sertai dengan usaha dan amal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tersebut, supaya dia bisa seperti saudaranya. Maka kalau disertai dengan amalan dan usaha, fahuwa nurun ala nur, maka ini cahaya di atas cahaya. Masya Allah, teman saya sudah hafid Quran. Pada dulu teman sekelas, ya. Sekarang sudah hafid Quran, ya. Maka saya pengen seperti teman saya ini, ya. Teman saya bisa, masa saya gak bisa sih, ya. Disertai dengan usaha. Dia berusaha tiap hari menghafal, ya. Karena pengen seperti temannya hafid Quran, nah. Kalau disertai dengan usaha, ya Subhanallah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini hasad yang terpuji, atau yang kita biasa dengar dengan istilah apa? Ghibtah. Ya. Ghibtah. Nah, hasad yang terpuji yang seperti ini. Nah. Dalam hadis dikatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta benda, kemudian dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah, di atas kebenaran. Boleh hasad kepada orang ini, ya, yang dikenal dengan ghibtah. Nah, dia pengen seperti orang ini. Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan lakukan apa yang dia seperti apa yang dia lakukan. Ya. Kalau saya punya harta, ya, saya pun akan habiskan harta saya di jalan Allah. Ini hasad yang terpuji. Yang kedua, rajulun atahallahu al-hikmah fa huwa yaktibiha wa yu'allimuha an-nas. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan kepada orang lain. Nah, boleh hasad kepada orang ini. Ya. Dia berharap pengen seperti dia yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Nah, ini hasad yang terpuji. Nah, ghibtah. Ya. Hasad yang tidak disertai dengan apa? keinginan hilangnya nikmat dari saudaranya. Tidak ada. Hanya saja dia ingin seperti saudaranya ini. Ingin seperti saudaranya yang mendapatkan nikmat tersebut. Ini hasad yang terpuji. Baik. Ini jenis yang terpuji ya. Yaitu seseorang melihat nikmat Allah ad-diniyah, nikmat Allah yang berupa agama, kesolehan, ilmu dan lain sebagainya. Nah, ada pada orang lain. Kemudian dia berharap pengen seperti orang lain tersebut yang telah memiliki ilmu, memiliki agama yang baik ya, soleh ya, dan seterusnya. Ini terpuji. Wa amal ghibtatul lati lam tuhmad, adapun hasad atau ghibtah yang tidak terpuji, ini jenis yang kedua ya. Adapun ghibtah yang tidak terpuji, fayatamanna husula matalibid dunya, dia menginginkan keinginan-keinginan duniawiyah. Li ajli ladzat, karena sekedar ingin kelezatan dan kelezatan. Nah. Wa tanawul syahwat, dan ingin merasakan na'am puasnya syahwat. Nah, ini ghibtah yang tidak terpuji. Nah. Kalau tadi dia hasad kepada saudaranya yang na'am hafidz Quran, ya. Nah. Maka dia pengen seperti saudaranya jadi hafid Quran. Ya. Apalagi kalau dia sertai usaha, dia berusaha menghafal. Ya. Ini hasad yang terpuji. Ya. Nah, hasad yang tidak disertai keinginan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Nah, hanya saja dia pengen seperti saudaranya. Ini terpuji. Ya. Kalau hasad tersebut dalam perkara-perkara apa? Diniyah, agama, kesolehan, ya, ilmu dan seterusnya. Yang tidak terpuji adalah kalau hasad tersebut dalam umur duniawiyah, dalam urusan-urusan duniawiyah semata. Ya. Dia menginginkan untuk mendapatkan matalibud dunia, ya. Nah, keinginan-keinginan duniawi karena ingin berlezat-lezat dan ingin memuaskan syahwat, ya. Nah, maka hasad yang seperti ini tercela. Ada saudaranya kaya raya, ya, atau kaya mendadak. Awalnya sama-sama miskin. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'al, kaya mendadak saudaranya. Ya. Hasad dia. Saya pengen seperti saudara saya ini. Ya. Dan dia hasadnya ini enggak berharap atau enggak menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya, enggak. Ya. Hanya menginginkan mendapatkan nikmat seperti saudaranya ini yang telah kaya raya. Sehingga dengan kekayaannya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kelezatan-kelezatan dan kenikmatan duniawiyah. Nah, bisa beli ini, beli itu, al-muhim, ya. Syahwatnya terpenuhi dan lain sebagainya. Dia tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya, enggak. Tapi dia hasadnya dalam hal-hal tadi duniawiyah semata. Maka yang seperti ini tidak terpuji, yang seperti ini tercela. Kakissati qaumi Qarun, seperti kisahnya kaumnya Qarun. Ya. Kenal dengan Qarun? Yang namanya menjadi istilah apa? Harta yang didapat dari tanah, ya. Nah, harta karun, ya. Nah, dari istilah Qarun ini, ya. Yang Allah tenggelamkan beserta harta bendanya habis. Nah. sebagai azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tenggelamkan ke bumi, wal iyadzu billah. Bagaimana kaumnya Qarun? Nah, kaumnya Qarun ya, ketika melihat Qarun keluar bersama bala tentaranya atau para pendampingnya, para budak sahayanya dan iring-iringannya ya. Kalau Qarun sedang keluar dengan iring-iringannya ya. Nah, semua mata terbelalak. Ya. Menginginkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat apa? Dalam surat Al-Qasas ayat ke 79 sampai 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduunal hayata ad-dunya ya laitalana misla ma utiya Qarun." Innahu ladzu haddin azim. Dan Qarun keluar kepada kaumnya. Keluar dengan segala kemegahannya, ya, dengan iringan-iringannya, ya. Iring-iringan budak sahayanya, ya, pendamping-pendampingnya, ya. Nah, pengawal-pengawalnya dan harta bendanya. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun, duhai kiranya kita memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, ya, dengan segala kemegahannya. Innahu ladzu hadzin 'adzim, sesungguhnya Qarun mendapatkan bagian yang besar, ya, mendapatkan keberuntungan yang besar, ya. Nah, ini orang-orang yang mabuk dunia. Nah, orang-orang yang hubbud dunia. Nah, cinta dunia semata. Nah. Terus bagaimana orang-orang yang beriman? Wa qala alladziina utul ilma. Dan kemudian berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu. Kata orang-orang yang berilmu, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulaqqaha illa sabirun. Celakalah kalian, celaka kalian yang telah berandai-andai ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, namun di atas kekufurannya. Celakalah kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha, ya. Dan na'am, tidak akan mendapatkan ini, ya, pahala dari Allah, ya, illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Nah, ini ucapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberikan ilmu. Celaka kalian. Ketahuilah, sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ya, dan tidaklah akan mendapatkan pahala yang besar ini kecuali orang-orang yang sabar. Sabar. Ya. Asyahid yang menjadi syahid adalah tadi ucapan kaumnya Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarun, duhai kiranya kami memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Ya. Ini kan hasad, ya. Nah, walaupun dia tidak menginginkan harta tersebut hilang dari Qarun, tidak. Tapi dia pengen memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Ya. Li ajli ladzat, karena hanya ingin kelezatan saja. Karena hanya ingin kenikmatan saja. Ya. Ingin berpoya-poya saja dan seterusnya. Nah, beda dengan yang dalam hadis tadi. Kalau yang dalam hadis tadi, dia hasad kepada orang yang memiliki harta yang telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Yang seperti ini tidak mengapa, karena menginfakkan harta di jalan Allah ini fi diniyah, nikmat diniyah, nikmat agama. Nah, adapun kaumnya Qarun tadi, Naam, hasad kepada Qarun. Naam, hanya karena ingin mendapatkan apa? Kelezatan dan kenikmatan duniawiyah. Baik, sehingga ini jenis yang tercela. Nah, walaupun dia tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Jadi ghibtah ada dua macam, ada ghibtah yang terpuji, ada ghibtah yang tercela. Yang tercela seperti yang disebutkan tadi, yaitu naam menginginkan untuk mendapatkan naam keinginan-keinginan duniawiyah. Nah, saudaranya mendapatkan kenikmatan duniawiyah, dia pun hasad, ingin seperti saudaranya, ingin mendapatkan kenikmatan duniawiyah tersebut. Namun dia, keinginan dia untuk mendapatkan keinginan duniawiyah tadi, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah tadi karena hanya sekedar ingin berlezat-lezat dan bernikmat-nikmat. Nah, ya. Sehingga yang seperti ini madzmum, tercela. Nah, walaupun dia tidak menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya, tapi ini tercela karena dalam hal duniawiyah semata. Baik, mafhum, bisa difahami? Baik, maka jangan berangan-angan panjang. Ya. Nah, buang dari diri-diri kita sifat tulul amal. Nah, angan-angan panjang. Duhai kiranya, nah, seperti ini, seperti itu. Ya. Angan-angan duniawiyah. Nah, baik. Yang seperti ini tercela. Nah, ya. Karena tujuannya hanya ingin lezat, ya. Hanya ingin berlezat-lezat saja. Nah. Ketahuilah bahwasanya pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, kita lihat secara kasat mata orang yang banyak harta bendanya kemudian meninggal dunia, dibawa hartanya, rumahnya yang gedong ikut dikubur plus dengan dia, emasnya yang banyak ikut dikubur dengan dia, uangnya yang banyak di bank ikut dikubur dengan dia. Bahkan mungkin apakah istrinya yang sangat cantik ikut dikubur dengan dia? Nah, ditinggal ketika seseorang telah meninggal dunia, dia sendirian dalam kuburan. Ya. Nah. Sehingga qala alladziina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu mengatakan, ya. Nah, sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala di sisi Allah lebih baik. Maka tidak pantas kita untuk hasad. Nah, dalam hal-hal duniawiyah yang seperti ini. Nah, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhirat. Nah. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan pahala-pahala tadi kecuali orang-orang yang sabar. Sabar. Pembahasan sabar kemarin sudah berlalu ya. Nah, ada berapa macam sabar? Nah. Hah? Nah. Ada 3. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga, sabar ketika terkena musibah. Fasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. dunia sebentar, gak panjang, gak lama. Berapa lama sih dunia? 100 tahun kita hidup di dunia ini? Kalau nyampe 100 tahun, ya. Nah, taib. Paling 60 atau 70, ya. 80 pun kalau nyampe, ya. Nah, enggak lama dunia ini. Adapun akhirat, ya. Nah, abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada batas akhirnya. Nah, ya. Nah, maka maukah kita menukar dunia yang hanya sebentar dan fana ini? Ya. Nah, kita lebih memilih dunia yang fana dan sebentar ini daripada akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Nah, tentu kita enggak mau. Taib. Maka persiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna taqwa adalah nah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah azan ya, ikhwah? Sudah ya? Tayyibah khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Nah, taib, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.